الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih pada bab dalam mukaddimah Sahih Muslim yang berhubungan dengan contoh-contoh sikap dari para salafun al-kiram ridwanullah alaihim. Taim, contoh-contoh dari salafun al-kiram ridwanullah alaihim berhubungan dengan tahdzir mereka dalam masalah periwayatan dari an-du'afa wal matrukin, perawi-perawi yang lemah dan perawi-perawi yang apa? Yang ditinggalkan. Dan telah kita lewati, terkadang perawi ditinggalkan karena buruknya hafalan atau karena kedustaan atau karena buruknya akidah. Sebagaimana di asar yang terakhir kita baca kemarin, nah, tentang siapa? Ashfi. Nah, Al-Harith Al-A'wam. Al-Hamdani. Himyari atau Hamdani. Al-Harith Al-A'war. Siapa? Al-Hamdani. Yang dia berpemahaman apa? Berpemahaman Rafidhi. Seorang Rafidhi khabir. Makanya siapa yang mendustakannya? Man kadzabah? Apa Zain? Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Taim. Jadi kalau antum ketemu hadis kok di situ Al-Harith Al-A'war. Nah, sudah. Nah, harus cari penguat. Taim hadisnya lemah. Taim. Sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa haddatsani Ubaidullah ibn Sa'id Abu Qudamah As-Sarkhasi Al-Hafidz Tsabt. Telah kita lewati dulu. Guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala haddatsana Abdul Rahman yakni Ibnu Mahdi Imam. Telah kita lewati biografinya dulu, termasuk dalam tabaqat berapa dari tabaqat Rijalul Muslim. Indak Abdul Aziz tabaqat wahid, tabaqat yang pertama. Enam, imam. Apa kisah beliau dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang masyhur Abdurrahman Ibnu Mahdi ini? Ahmad. Kisah Abdurrahman Ibnu Mahdi dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Abdurrahman ibn Mahdi ini yang meminta kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala untuk menuliskan suatu kitab yang di situ diterangkan bagaimana cara-cara istimbat. Ya, kemudian dituliskanlah oleh Imam Syafi'i sebuah kitab yang diberi judul Ar-Risalah. Yang risalah kitab ini, ikhwan, ar-risalah ini merupakan benih pertama dalam apa? Kitab Usulul Fiqh. Ya, kemudian dari situ berkembang pembahasan-pembahasan cabang ilmu Usulul Fiqh. Sehingga ketika dikarangkan kitab ini, Abdurrahman Ibn Mahdi sangat bersyukur dan senantiasa mendoakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, di sini penting, ikhwan. Terkadang permintaan seseorang menjadikan apa sebab kebaikan yang banyak bagi kaum muslimin. Walaupun yang mengarang kitab Imam Syafi'i, tapi Abdurrahman Ibn Mahdi memiliki apa? Memiliki andil yang besar pada terwujudnya kebaikan tadi. Karena Imam Syafi'i mengarang kitab tersebut dengan sebab permintaan yang diajukan oleh beliau rahimahumallahu taala. Dan ini sangat tepat untuk apa diterapkan padanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman kana miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr." Sungguh beruntung orang-orang yang menjadi apa? Kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan ini hendaknya yang seorang muslim, terkhusus lagi para talabatul ilm dan para da'i ila Allah, untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik agar bisa menjadi apa? Miftahul khair dan mighlaqus syarr, menjadi alat pembuka apa? Kebaikan dan alat penutup kejelekan, bukan malah sebaliknya. Nah, bukan malah sebaliknya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam kelanjutan hadis, "Wa wailul liman kana mighlaqan lil khairi miftahan lisyarr." Dan sungguh celaka orang yang menjadi apa? Menjadi alat penutup keburukan. Dia menjadi sarannya tertutup apa? Menjadi sarannya tertutupnya apa? Kebaikan. Mighlaqan lil khair. Kebaikan dia tutup, dia ganggu. Dan miftahan lisyarr, menjadi alat pembuka keburukan. Hati-hati, akhwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan dengan wail, dengan kecelakaan. Naam. Maka kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjadi golongan yang pertama tadi. Menjadi apa? Alat pembuka kebaikan. Dengan sebab engkau, kebaikan bisa terwujud. Dengan sebab dirimu, kejelekan-kejelekan bisa tertutup. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Dan pada zaman ini di antara sarana yang sangat cepat menjadi pembuka keburukan, akhwan fillah, yaitu apa? Tulisan-tulisan yang tidak dipikir matang terlebih dahulu sebelum dilontarkan, sebelum disebar. Betapa banyak peringatan, nasihat dari ulama kita untuk seorang berhati-hati dalam masalah seperti ini, menulis, berucap, yang kemudian disebar di khalayak ramai. Karena bisa saja apa yang kau tulis menjadi sebab keburukan yang banyak. Apabila ternyata salah dan mengundang fitnah atau menjadikan sebagai apa? Sarana namimah. Tapi kita kembali ke atsar. Qala haddatsana Abdurrahman Ibn Mahdi Al-Basri rahimahullah. Qala haddatsana Hammad Ibn Zaid. Juga apa? Al-Hafidzul Hujjah Al-Basri juga. An Ibn Aun. Dari Ibn Aun. Siapa nama beliau? Ini telah berkali-kali kita lewati. Siapa nama Ibnu Aun? Indak Abdurrahman Abdullah. Abdullah Ibnu Aun Al-Basri. Berarti ini musalsal bil a'immati thiqat, akhwat. Ya, rentetan sanad dari apa? Imam-imam thiqah. Qala lana Ibrahim. Beliau mengatakan telah berkata kepada kami Ibrahim, ini juga Imam Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala. Telah kita lewati pada asar sebelumnya. Naam. Yang dikatakan bahwasanya beliau melihat dari kalangan sahabat yaitu Aisyah radhiyallahu anha di masa kecilnya. Dimasukkan menemui Aisyah di saat kecil. Sebagaimana perkataan Ibnu Ma'in rahimahullahu taala. Adapun sahabat yang lain beliau tidak bertemu dan tidak mendengar riwayat dari mereka. Mendapati masa Anas bin Malik, karena Anas bin Malik adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di mana? Anas bin Malik, sahabat yang paling terakhir meninggal di mana? Mukasyah. Di mana? Di Basrah. Taib, sahabat yang terakhir meninggal di Basrah, Anas bin Malik. Jadi Ibrahim An-Nakhai, Naam Al-Basri, atau tidak beliau nisbahnya ke Al-Kufi. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Mendapati masa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tapi tidak mendengar dari beliau. Imam, tapi di antara kekurangannya apa? Sudah kita sebutkan, Aba Abdurrahman banyak meriwayatkan secara mursal. Taib, dan beliau meninggal, bagaimana kisah meninggalnya? Sampai lihat nah, meninggal dalam keadaan bersembunyi dari Hajjaj bin Yusuf Al-Zalim. Imam Ikhwan. Tapi demikianlah ujian. Taib. Ujian. Yang mungkin di zaman yang lain atau di tempat yang lain mereka dimuliakan, tapi pada tempat tertentu mereka bahkan apa? Terdolimi. Qala lana Ibrahim. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala mengatakan kepada kami, Iyakum wal Mughirah ibn Sa'id. Iyakum wal Mughirah ibn Sa'id. Wa Aba Abdurrahim. Fa innahuma kadzaban. Iyakum. Iya di sini ikhwan fillah. Mansub bi fi'lin mahdhuf wujuban. Naam, sebagai apa? Tahdzir. Bermakna ihdharu. Naam. Mujalasata al-Mughirah ibn Sa'id wa Abi Abdurrahim. Tinggalkanlah atau hati-hati kalian dari duduk-duduk bersama Mughirah bin Sa'id dan Abu Abdurrahim. Kenapa kata beliau fa innahuma kadzaban? karena sungguhnya keduanya adalah apa? Pendusta. Adapun yang pertama Al-Mughirah bin Sa'id, ikhwanifillah, dia Al-Bajali Al-Kufi, seorang Rafidhi Kadzab. Dan Rafidhah, ikhwan, memang menyusupkan banyak keburukan di dalam Islam semenjak dahulu. Nas'alullaha an yudammirahum tadmirah. Baik. Dan sangat hulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Al-A'masy rahimahullahu taala, atanil Mughirah Ibnu Sa'id fadzakara Aliyan wa dzakara al-anbiya sallallahu alaihi wasallam fafaddalahu alaihim. Amas mengatakan, mendatangiku Mughirah bin Sa'id, kemudian dia menyebut Ali dan menyebut para nabi. Kemudian atau Mughirah ini mengutamakan Ali atas keseluruhan bala nabi. Kemudian Mughirah mengatakan, kana Aliyun bil Basrah fa atahu a'ma famasaha ala ainaihi fa absara. Mereka biasa, ikhwan, orang-orang Rafidhi, Syi'i, membuat-buat cerita dusta. Kenapa? Karena agama mereka apa? Taqiyah. Nah, di antara syariat mereka untuk berdakwah, bolehnya taqiyah, bolehnya berdusta. Sehingga tidak ada seorang Syi'i, Rafidhi, kok tidak berdusta. Nah, karena prinsip mereka adalah taqiyah. Ya, berdusta atas nama agama untuk melariskan kesesatan mereka. Jadi kalau seorang muslim kok percaya kepada Syi'i Rafidhi, maka ini sungguh apa? Seorang yang tertipu. Selain tertipu. Makanya dalam berbagai macam peperangan, ikhwan, setiap mereka mau kalah mesti meminta untuk berdamai. Meminta berdamai. Nanti setiap diadakan perdamaian dengan berbagai macam perantara, tekanan-tekanan dari luar, setelah itu mereka sendiri yang mengkhianatinya, memulai peperangan lagi. Terus demikian. Sehingga apa yang terjadi di Yaman senantiasa berkobar perang, ya karena mereka masih ada. Nah, selama orang-orang Rafidhah masih ada dan mereka memperjuangkan ideologi sesatnya, kerusuhan tidak akan apa? Tidak akan berakhir biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Makanya kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah hancurkan mereka. Banyak-banyak memohon, dan juga agar dijauhkan kita dan negeri kita ini dari keburukan pemahaman Syiah. Dari semua jenis pecahan-pecahannya, karena Syiah sangat banyak sekali. Yang terkadang pemahaman ini ya banyak disukai oleh orang-orang yang memang menyenangi syahwat. Ya, di kalangan Syiah halal saja kawin kontrak yang hakikatnya adalah perzinaan. Di kalangan Syiah halal saja kedustaan. Nah, karena agama mereka taqiyah. Taib. Nasallallahu alaihi wa sallam. Nah, berhubungan dengan Mughirah bin Sa'id ini, ketika mengisahkan tentang Ali, ada seorang buta datang ke Basrah, atau Ali datang ke Basrah, kemudian datang kepadanya seorang buta, maka diusap oleh Ali kedua matanya sehingga bisa melihat kembali. Taib. Dan yang lebih parah kata dia, Naam Al-Mughirah ini, Ali mengatakan atuhibbu antaral kufah, qala na'am, fahumilatil kufah ilaihi hatta nazara ilaiha. Ditawari oleh Ali, apakah kamu ingin lihat Kufah? Ini di Basrah. Di Basrah tawari si buta tadi, kamu ingin lihat Kufah? Iya. Maka apa? Kufah dibawa oleh Ali, diangkat, diperlihatkan kepada si buta tadi sampai dia bisa melihat. Ini biasa oleh orang-orang apa? Orang-orang Rafidhah ikhwan, kisah-kisah yang hulu tentang Ali bin Abi Thalib. Tapi ya dipercaya saja. Dipercaya saja. Nah, dan di antara hal yang menunjukkan kepandiran mereka, ikhwan, terkhusus para Houthiyun Rafidhah yang di Yaman, ditemukan pada sebagian mayat-mayat mereka visa masuk surga. Jadi mereka punya visa, visa khusus, visa masuk surga yang ditandatangani oleh ketuanya. Visa masuk surga Firdaus. Setempel pemimpinnya. Seperti ini diyakini. Kalau sudah dapat itu sudah masuk surga Firdaus, sehingga mereka mudah saja untuk apa? Mengorbankan nyawa, berjuang untuk sesuatu yang sia-sia seperti itu. Allahul musta'an. Dan biasanya yang tertipu para pemuda, kan? Karena mereka juga menggunakan sihir sebagaimana orang-orang Yahudi, dan pemahaman Rafidhah asalnya dari Yahudi. Sehingga juga pada biografi Al-Mughirah bin Sa'id ini, kita dapati kedustaan yang sangat banyak atas nama Ali. Oleh karena itu dia dihukum Akhwanifillah dengan apa? Dihukum mati. Taib. Sebagian mengatakan beliau dia ini dibakar. Sebagian mengatakan dia maslub, disalib. Yang jelas dia dihukum mati. Selain Rafidhi Kadzab, dikatakan oleh Al-Jawzajani, ikhwan, dia juga mengaku sebagai nabi. Qutil Al-Mughirah ala di'a'in nubuwah. Jawzajani mengatakan dia dibunuh karena mengaku sebagai nabi. Dan juga rekor untuk Mughirah bin Sa'id ini yang butuh diketahui. Dia orang yang pertama kali menghina Abu Bakar dan Umar. Dikatakan oleh Abu Muawiyah. Ini menurut Abu Muawiyahnya. Awwalu man sami'tuhu yatanaqqasu Abu Bakrin wa Umar al-Mughirah al-Maslub. Kata Muawiyah, Abu Muawiyah, orang yang pertama kali aku dengar menghina Abu Bakar dan Umar adalah Al-Mughirah Al-Maslub ini. Mughirah yang mati dihukum dengan disalib. Sungguh betapa celakanya kawan orang yang sudah mati, tapi kaum muslimin masih membicarakan keburukannya. Bagaimana tidak merugi? Meninggalkan keburukan yang banyak. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan meninggalkan keburukan. Berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mati dengan meninggalkan kebaikan. Sehingga walaupun jasadnya sudah menjadi tanah, tapi kaum muslimin masih mendoakan dia. Rahimahullah, rahimahullah. Dan di antara sebaik-baik peninggalan adalah ilmu. Sebaik-baik peninggalan ilmu. Maka jalan yang antum tempuh adalah jalan yang akan apa? Akan memberikan bekal yang banyak kalau kita bisa ikhlas padanya. Nah, dan berhubungan dengan nanti bakarnya dia disebutkan oleh sebagian syurah dalam riwayat Abu Bakar Ibn Ayyash, ra'aitu Khalid Ibn Abdillah Al-Qasri hina utiya bil Mughirah Ibn Sa'id wa adba'i. Faqatala minhum rajulan. Thumma qala lil Mughirah ahyih. Wa kana yurihim annahu yuhyil mauta. Ini juga diantara kedustaan Mughirah, kan dia mengaku bisa menghidupkan yang mati. Maka ketika Mughirah dan para pengikutnya ini ditangkap, dibawa kepada Amir Khalid bin Abdillah Al-Qasri. Ini jasa beliau juga banyak, ikhwan. Khalid bin Abdillah Al-Qasri, karena pada zaman beliau banyak para zindik yang apa? Yang dihukum mati. Di antaranya ini diingat-ingat. Khalid bin Abdillah Al-Qasri juga siapa selain ini? Hah? Ja'ad bin Dirham yang disembelih. Ini menunjukkan amir yang memang kokoh, kan? Rahimahullahu ta'ala. Muwaffaq. Sehingga apa? Orang-orang zindik yang murtad dihukum. Bahkan untuk kisah Ja'ad bin Dirham masyhur. Nah, disembelih di saat kaum muslimin menyembelih apa? Menyembelih hewan kurban mereka. Nah, Khalid bin Abdillah Al-Qasri mengatakan, "Dhahu dhahayakum fa inni udhahi na'am Ja'ad bin Dirham." Silakan kalian menyembelih hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Na'am. Dan mengenai Mughirah bin Sa'id juga. Na'am, yang menghukumnya adalah Khalid bin Abdillah Al-Qasri. Nah, beliau ikhwan membunuh salah seorang dari pengikut Mughirah bin Sa'id karena mereka murtad mengakui apa? Nabi setelah tertutupnya para anbiya beriman bahwasanya Mughirah ini nabi. Maka ketika dibunuh salah satu pengikutnya dikatakan kepada Mughirah, hidupkan dia. Ini juga untuk membungkam ahlul batil dengan apa? Dengan menunjukkan kelemahan mereka dan kebohongan mereka di hadapan umum, karena dia mengaku mampu menghidupkan yang mati. Faqala wallahi ma uhyil mauta. Nah, dia mengatakan, demi Allah aku tidak menghidupkan yang mati. Taib. Fa amara Khalid bitannin. Nah, bitanni qasabin fa udrima naran. Maka kemudian Khalid memerintahkan untuk apa? Disiapkan kayu-kayu dan dihidupkan api. Tsumma qala lil Mughirah ya'tanikhu fa aba. Nah. Fa ada rajulun min ashabihi fa tanaqahu. Wan naru ta'kulu. Faqala Khalid hadha wallahi ahakku minka birriyasah. Thumma qatalah wa qatala ashabah. Kemudian setelah dinyalakan api, Khalid bin Abdillah memerintahkan kepada Mughirah, i'tanikhu, yaitu cekik dia. Suruh mencekik salah seorang anak buahnya. enggan. Maka kemudian salah seorang dari anak buahnya lah yang mencekik Mughirah ini. Nah, dalam keadaan api, nah membakarnya. Kemudian Khalid mengatakan, ini demi Allah, lebih berhak untukmu daripada kepemimpinan. Kemudian baru dibunuh. Taib dan pengikutnya pun dibunuh karena mereka murtad. Kutilah fi hududin wa ishri fi hududil al-ishrina wa mi'ah. Yang dibunuh ikhwan saat itu dihukum bunuh dalam sekitar apa al-ishrin wa mi'ah 120-an. Termasuk banyak 120. Zaman sekarang kalau ditetapkan ini gempar dunia. Bagaimana ideologi kok dipaksakan, ya kan? Ini kan murtad dalam Islam ya, memang dibunuh. Nah, walaupun tentunya dalam masalah pembakaran ini, nah tidak disetujui. Cuman kemungkinan, nah kalau dari kisah ini beliau cuman apa, membakar, suruh menghidupkan api dan pengikutnya sendiri yang mereka saling apa cekik mencekik. Kemudian masuk ke api. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, nah Mughirah bin Sa'id ini dihukum mati ya kawan. Nah pada masa siapa? Khalid bin Abdullah Al-Qasri rahimahullahu taala. Taib bisa dirujuk dalam Mizanul I'tidal. Adapun Abu Abdurrahim, nah yang kedua yang disebutkan di sini, dia adalah Syaqiq Ad-Dabbi Al-Kufi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan kemungkinan lain untuk Abu Abdurrahim ini yang dimaksud adalah Salamah bin Abdurrahman An-Nakhai. Akan tapi yang rajih wallahu ta'ala alam, dia adalah Syaqiq Ad-Dabbi Al-Kufi. Taib. Min kudama il khawarij, termasuk diantara apa dedengkot awal orang-orang khawarij. Dan juga tukang ceritanya penduduk Kufah, Al-Qas, ya tukang cerita. Dan Qasas, ya tukang cerita, kawan pendongeng, ya. Pendongeng adalah orang yang banyak berdusta. Kenapa? Karena dongeng menurut mereka kalau enggak diembel-embeli dengan kedustaan enggak asik. Nah. Sehingga diberi bumbu-bumbu sehingga yang sangat banyak melakukan kedustaan ya tukang dongeng. Dikatakan oleh Imam Al-Uqaidi rahimahullahu taala, haruriyun ra'sun fil dhalal, seorang haruri, seorang khawarij, ra'sun fil dhalal, termasuk kembong dalam kesesatan. Nasallallahu al-afiyah. Dan kedua-duanya disifati di sini dengan kadzaban, yang tidak pantas untuk seorang mengambil riwayat dari mereka. Nah, dan setelahnya masih sama, insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Syahidnya akhwani fillah, kita mengambil ibrah dari sini penting. Nah, betapa buruknya seorang yang meninggal tapi apa tetap namanya disebut di atas keburukan. Maka hati-hati, banyak-banyak memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa meninggal dengan nah, membawa kebaikan. Sehingga orang-orang yang hidup setelah kita masih menyebut kebaikan yang ditinggal, mendoakan kebaikan, bukan malah apa? Memberikan sumpah serapah dan melantunkan, memanjatkan doa-doa keburukan kepada dirinya, wal'iyadu billah. Nasallallahu azza wa jal ayarzukuna husnal khatimah, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.